Islamia sampai bruk. Lalu kemudian sampai pada periode kita, periode merangkak mau naik. Al-Fatihahnya itu-itu aja enggak? Tapi kenapa Al-Fatihah di masa beliau adalah masa modern? Kenapa Al-Fatihah di masa sahabat, masa penyebaran Islam begitu hebat? Kenapa di masa tabi'in sampai renaissance Al-Fatihah membawa manusia jaya? Tapi kenapa ada orang dengan Fatihah kemudian hancur? Dan kenapa kita berada di periode merangkak? Errornya di mana kira-kira? Di Al-Fatihahnya atau? Di mana errornya? Lawang Al-Fatihahnya itu-itu aja. Al-Baqarahnya juga itu-itu aja. Sampai An-Nasnya juga itu-itu aja. Masalahnya di mana? Kerusakan pada mata Anda atau pada layar televisi? Baik, sampai di sini. Di mana kira-kira masalahnya, Ustaz? Nah, ini terkait dengan metode pengajaran tadabur kita di akal ini. Manhaj tadabur kita ini. Ternyata umat-umat Islam yang dulu sampai sekarang belajar Quran, baca Quran, hafiz Quran itu ada perbedaan mendasar satu sama lain. Untuk konteks hari ini yang bisa saya sampaikan, dari sekian banyak faktor, di antara yang paling penting adalah kebanyakan umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran sebatas teks. Kurang ke konteks. Konteksnya pun tidak bisa menemukan apa maksud dan tujuan ayat ini diturunkan. Jadi kesalahan kita selama ini adalah tidak melihat ayat itu sampai kepada tingkatan apa sih maksud Allah menurunkan ayat ini. Kesalahan kita selama ini adalah karena kita berhenti pada teksnya. Tidak mencari tahu dan menindaklanjuti apa maksud diturunkannya ayat ini. Ini yang disebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Kita belum memfungsikan Quran sebagai hudan. Baik, sampai di sini. Banyak telepon gak jelas. Kita belum memfungsikan Quran sebagai petunjuk. Wujuh dilalahnya itu kemana arahnya ayat ini. Nah sekarang saya mau tes Anda yang cerdas-cerdas ini. Mau surah apa? Yang gampang dari juz amma deh. Mau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas? Atau surah At-Tin? Zalzalah. Okay. Zalzalahnya ayatnya yang mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Terus بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Sekarang mau ambil ayat yang mana? Dari 1 sampai 8 tadi. Ayat berapa? 2. Saya mau tanya sama kamu. Petunjuk apa yang kamu dapat dari ayat 2 ini? Apa ayatnya? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang, zalzalah, termasuk yang terjadi di NTB itu hanya sebagai isyarat kecil, itu pun sudah merontokkan banyak dan ribuan dengan 7 skala Richter itu. Apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang sangat dahsyat. Nah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Sampai di sini. Kamu dapat hidayah apa? Belum dapat, saya bantu cerita dulu. Oh, ketika bumi digoncang, pada hari kiamat itu, goncangannya luar biasa ya. Aduh, angkat salah, gak diangkat salah. Taruh dalam ini ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi ketika bergoncang pada hari kiamat itu. Ngomong-ngomong, ayat ini cuma kaitannya di masa kiamat atau juga ada kaitan ilmiahnya sekarang? Ada gak jejak-jejak ilmiah kekiniannya? Apakah ini sebatas teks saja atau ada kontekstualisasinya pada hari ini? Ada? Terkait gempa di MTB ada kaitannya gak kira-kira? Ada? Nah, saya antarkan tuh. Bagaimana kamu menemukan jejak-jejak hidayah selain kamu mendapatkan informasi bakal terjadi zelzala di hari kiamat nanti, bahwa ternyata ini bisa kita tarik dalam kondisi kekinian kita dan kedisinian kita dengan peristiwa di NTB kita kemarin itu. Tapi saya mau tanya, menurut kamu, wa akhrajatil ardu asqalaha, pada hari kiamat, bumi yang digoncang itu mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di antara makna tafsirnya, sebelum kamu mengambil hidayah, kamu baca dulu tafsirnya. Ternyata makna yang disebutkan keluar di sini ya, benda-benda berat, baik mineralnya, logam-logamnya, yang emas, yang perak, yang besi, bahkan katanya, pada hari kiamat nanti, ada peristiwa yang tidak pernah terjadi kalaupun terjadi gempa bumi di dunia saat ini. Apa itu? Mayat-mayat itu keluar dari kuburnya dihempaskan. Ada yang tafsirkan begitu. Nah, pertanyaan saya. Dari ayat 2 ini, kamu dapat hidayah apa? Petunjuk hidup apa yang membuat kamu sekarang keluar dari, dengan hidayah itu kamu keluar dari kesesatan kepada kebenaran? Dengan ayat 2 ini kamu kemudian menemukan sesuatu yang membuat kamu keluar dari kegelapan kamu kepada cahaya. Coba mikir. Yang sudah dapat angkat tangan. Yep. Langsung saja. Ada mic gak kasih ke belakang kalau ada mic? Panitia biasanya mulai aktif sekarang lupa lagi tugasnya. Syafitri cepat kesini, buat kamu cepat kurus. Oke, langsung bicara saja, mudah-mudahan kedengeran. Iya, kedengeran. Maka goncangan yang masuk ke dalam hati kita melalui kalam ilahi itu juga mampu meruntuhkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ada yang lain? Coba ulangi analogi kamu, yang ulangi sekali lagi, poinnya yang mana kira-kira? Poin yang mana? Kalau dari pendapat saya menganalogikan bahwa seperti halnya Al-Quran yang harus kita tadaburi, kita pelajari, itu akan menjadikan goncangan yang hebat pada diri kita, pada hati kita, sehingga mungkin kita yang tadinya di dalam hati itu merasa beban, merasa memiliki dosa, tapi dengan kalam ilahi itu kita menjadi manusia yang lebih baik, sehingga beban-beban yang ada di dalam diri kita itu bisa sirna atau apa? Analogi Anda nanti cocoknya di ayat 6. Ya, cocoknya di sini nanti. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Nanti isi hatinya pun dikeluarin di situ. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya? Ya. Berarti belum tepat. Coba lihat di ayat 2. Nah, saran saya jangan langsung ke analogi dulu. Lihat teks dulu. Secara teks, apa yang kamu dapatkan jejaknya? Kalau kamu sering begini cara berpikir, insya Allah pinter dengan Al-Quran. Dan kamu gak akan pernah bilang, 1400 tahun yang lalu udah ada. Gitu. Baik, contoh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Secara ilmiah, ketika bumi bergoncang, digoncang, keluar gak benda-benda dari dalam perut bumi? Faktanya gitu. Ya. Goncangan itu biasanya apa saja bentuknya? Yang membuat bumi bergoncang apa aja biasanya kalau gejala alam? Gempa tektonik, gempa vulkanik, terus gunung meletus, kemudian tsunami, banjir bandang, yang kemudian keluar dari bumi itu. Benda-benda itu menjadi keluar yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Secara ilmiah ternyata memang seperti itu ya. Oke, okay. Itu level basic. Naik lagi sekarang. Apa yang kamu lihat di sini? Petunjuk apa yang kamu lihat dengan kata-kata wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan benda-benda terberatnya ketika bumi digoncangkan. Oh, ternyata bumi itu mengandung benda-benda berat di perutnya ya. Nah gitu, ini level basic nih secara kosakata. Apa saja benda-benda berat dalam perut bumi? Ya seperti yang kita tahu tentang mineral, tentang logam gitu ya. Sampai lahar dan magma itu. Oke, itu gambaran Al-Quran. Terus, petunjuk apa lagi yang kamu dapatkan di sini? Ayo, explore. Mau gak belajar Qurannya kayak begini? Insya Allah bersih otak kamu. Insya Allah pinter nanti. Ini tadabur sebetulnya. Tetapi saya ambil angle-nya hudan. Quran sebagai hidayah. Oke, saya tunggu dulu, mikir dulu sebentar apa lagi kira-kira. Wa akhrajatil ardu. Wa akhrajatil ardu. Ya? Kasih mic-nya ke depan. Tadi mana? Ya. Oke. Apa tadi? Goncangannya itu begitu dahsyat sehingga benda-benda berat pun saat itu keluar. Bagus sekali. Ini pasti dahsyat banget. Kemarin di NTB, sedahsyat itu ngeluarin benda-benda beratnya enggak? Belum. Belum. Jadi kalau sampai nanti benda-benda betul-betul keluar gitu, kira-kira seperti apa goncangan kiamat itu? Yang kamu pun terpental gitu. Waktu terjadi tsunami di Padang, ya, orang lari itu jatuh. Sebab goncangan itu membuat mereka tidak bisa stabil. Kalau yang di Pariaman seperti ada ular di bawah, yang sedang berjalan di bawah kulit permukaan tanah sehingga bergeser. Padahal itu baru permukaan. Gimana kalau kiamat yang bendanya pun keluar? Jadi sudah dapat gambaran gak dari ayat ini? Petunjuk kira-kira seperti apa kiamat itu goncangannya? Oh, udah dapat petunjuk nih. Nah, dari sini kamu sudah mendapatkan suasana chaos hari kiamat. Oke, temuan bagus. Berarti dahsyat banget gitu ya. Goncangannya sampai benda-benda terberatnya pun bukan keluar, dikeluarkan. Karena bahasanya di sini wa akhrajat, bukan kharajat. Kalau kharaja mungkin kayak lahar magma itu kan memuntahkan. Kalau ini dikeluarkan. Dan yang keluar benda apa? Berat. Kira-kira seperti apa goncangannya? Dahsyat sekali. Nah, dari situ, sekarang sudah nangkap gak feelingnya kira-kira setelah membaca surat Az-Zalzalah, sudah ada bayangan gak kira-kira seperti apa goncangannya? Hari kiamat itu. Mulai terasa seremnya ya. Oke. Seandainya nanti saya bikinin grup Tadabur Quran. Lalu setiap hari saya posting satu ayat. Dan setiap orang saya ketika saya posting kalian harus komen. Tapi komennya hidayah apa yang kamu dapat pada satu ayat hari ini? Berani ikut grup ini? Kalau itu tiap hari satu ayat gimana kira-kira, pinter enggak lo pada? Nah, itu yang saya maksud tadi. Tadabur itu seperti itu. Cuma memang harus mikir. Enggak bisa jiping, ngaji kuping. Oke? Mau melangkah satu ayat lagi? Berani? Atau sebelum melangkah ada yang sudah dapat baru lagi enggak? Bisa dilihat dari sisi sastra, bisa dari sisi tata bahasa. Tadi kan dari sisi tata bahasa saya bilang seandainya ini kharaja keluar, tumpah. Tetapi karena ini mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Si goncangan itu. Yang dipaksa mengeluarkan siapa? Si bumi. Yang keluar dari perut bumi apanya? Ternyata askolaha, askolaha di sini disebutkan bukan jenis bendanya. Tetapi, jadi bukan mineralnya, tetapi beratnya. Apanya itu kira-kira? Sifatnya. Yang disebutkan ini sifat bendanya, bukan nama bendanya. Sifat bendanya apa di sini? Berat-berat. Dan ini bentuknya jamak, berarti bukan satu macam ini. Iya? Ah, itu kalau udah mikir, oh berarti nanti yang dimuntahkan itu bermacam-macam tuh. Karena di sini bentuknya jamak asqal. Nah, semakin kuat ilmu alat kamu tentang Al-Qur'an ini, nahwunya, balaghahnya, badi'nya, maka kamu akan semakin banyak mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an ini. Itu tadabbur. Jadi seorang ulama bilang sama saya, Ustaz Bakhtiar Nasir, saya nulis Al-Fatihah dapat 1000 poin hidayah dari surah Al-Fatihah. Memang semakin mikir, dan ini profesor yang ngomong kayak gini ke saya. Saya dapat 1000 poin. Kalau 1000 poin berarti 1000 hidayah. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. 1000 bagi 7? 100? Coba pakai HP, udah lama sih enggak mikir ya, jadi pakai kalkulator terus. 104.2. Jadi si profesor ini kalau ngelihat satu ayat minimal dia dapat 142 hidayah. Ini tadi kita baru dapat 4, mikirnya lumayan berat enggak? Tapi semakin terbiasa kamu akan semakin menikmati. Jadi kalau kamu nanti tadabur Quran itu, sel-sel otakmu itu tiba-tiba aktif itu. Yang dulunya mati, yang malas mikir. Dan kamu akan tercerdaskan dengan Al-Quran. Sel-sel otak yang dihidupkan oleh Al-Quran itu nanti akan kamu gunakan untuk kepentingan sains yang lain, berpikir yang lain. Kamu akan dicerdaskan dengan Al-Quran. Oke? Okay? Saya udah tambahin 5. Kamu ada temuin lagi gak? Ini kayak tebak gambar ini. Jadi tadabur ini bukan lagi kayak belajar ngaji biasa ya. Udah kayak tebak. Apa? Apa istilahnya? Di gambar ini ada berapa wajah, kan biasanya begitu ya. Nah sekarang saya tebak gambarnya. Di satu ayat ini ada berapa hidayah kamu dapatkan? Ada yang berani? Siapa kira-kira yang bisa menambahkan? Iya, Safitri, kamu pegang mic. Ngomong aja di situ. yang manis, ngomong yang manis, yang lembut gitu. Jangan bersyukur gemuk. Ini berarti goncangan itu sampai ke inti bumi, Ustadz. Goncangan itu karena telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Tadi kata Ustadz, goncangan yang malah di Lombok itu hanya permukaan. Tapi ini inti bumi yang bergoncang begitu hebat dan begitu cepat, sehingga bebannya terpaksa keluar. Seperti itu, Ustadz. Ini seperti perasaan kamu kayaknya keluar semua ya. Ya, kamu pernah digoncang ya dalam hidupmu, pernah gak? Pernah. Kemudian pahit-pahit peristiwa hidup keluar semua. Iya, sehingga mengembangkan berat badan saya. Ya. Kejujuran yang luar biasa. Betul sekali. Jadi dia dapat tuh sekarang. Karena biasanya yang berat-berat ini diantaranya juga di bagian-bagian inti bumi. Misalnya apa? Memang besi itu kan sebagian besar besi yang diambil oleh manusia dari perut bumi itu sebetulnya yang jatuh dari asteroid-asteroid besar itu kan bem-bem-bem-bem ribuan tahun sebelum manusia ada kan. Tapi bumi sendiri sebetulnya punya kandungan besi di dalamnya. Hanya saja yang sering dipakai pedang, dipakai alat, itu adalah besi-besi yang dulunya dijatuhkan dari asteroid. Asteroid itu obat apa ya? Asteroid itu bukannya. Sementara, kalau yang diambil oleh manusia, besi yang diproduksi oleh bumi sendiri itu antara hasil dengan biaya produksinya gak seimbang. Karena terlalu dalam. Gitu. Jadi ini membantu si Safitri tadi. Dia udah ngerti, cuma dia tawadu aja gak menjelaskan kayak begini. Jadi benda-benda terberat itu, apalagi kalau kita bicara lahar dan magma, itu di permukaan atau agak dalam itu? Kayak lumpur Lapindo itu? Ya. Itu lumpur Lapindo apa di Sidoarjo sih? Ya lumpur lah ya. Dikeluarin semua. Tapi itu kan tumpah. Bukan karena goncangan. Ini coba bayangkan keluarnya gara-gara, bisa ngebayangin gak kira-kira? Seperti menyembur dari dalam kan? Oke. Sudah dapat berapa hidayah dari satu ayat ini? 6 ya? 6. Nanti sampai 10 dapat hadiah. Ada yang lagi yang dapat? Ya. Itu betul teorinya ya. Ternyata inti bumi adalah pusat gravitasi. Mantap. Jadi kalau gravitasinya enggak ada, lepas, maka semua akan berterbangan dari perut bumi. Wah, ini menarik nih. Ini temuan ilmiahnya menarik nih. Ini bagus nih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah gerangan nanti di akhirat yang menyebabkan gravitasi itu kemudian hilang? Sehingga batu-batu ini, benda-benda logam-logam mineral-mineral berat ini kemudian lepas dari gravitasi inti bumi itu. Wah, bagus, setuju hidayah. Oke. Ada lagi yang dapat? Enggak usah 100, 8 aja. Udah bagus. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan mengeluarkan bumi benda-benda terberatnya. Oke, ada lagi enggak yang ke-8? Yap. Ya. Jadi googling juga. Jadi bumi ini ilmiah ya, artinya dari Wikipedia. Satu tadi gravitasi bumi, yang kedua adalah ternyata inti bumi adalah magnet bumi. Dan yang ketiga ternyata inti bumi adalah pengendali revolusi mengelilingi matahari. Berarti artinya kalau itu udah inti bumi udah hancur, berarti ya bumi akan enggak sesuai dengan apa orbitnya gitu. Enggak lagi berada di orbitnya ya. Nah, mantap lah itu, tambah lagi di sisi ilmiahnya. Dapat enggak? Jadi background ilmu kamu, bacaan kamu, itu nanti dengan sendirinya akan diasosiasikan oleh ayat ini. Jadi menjadi terhubung itu, latar belakang keilmuan pengetahuan masing-masing dan pengalaman masing-masing. Jadi ternyata diksi-diksi Al-Quran pada akhirnya itu yang akan mengumpulkan semua potensi-potensi yang ada pada diri kamu dan mencerdaskan kamu. Bagus? Ini masih tataran ilmiahnya. 9 lah. Bagus. Ada lagi? Ya. Pada saat hari kiamat kan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil ya Ustaz ya. Yeah. Sangkakala itu bunyi suaranya itu sangat keras sehingga dia itu bisa membuat bumi bergetar sampai bumi itu mengeluarkan beban-beban terberatnya yang dikandungnya. Bagus. Tapi kamu harus menjelaskan pakai persentase kalau yang ini. Yang disebut sangkakala itu kalau kamu buka secara ilmiah, ada kan gambarnya ya? Iya. Itu apa sebetulnya? Planet-planet yang Hah? Saya pernah jadi, baca tuh. Bentuk sangkakala itu sebetulnya apa? Planet, gugusan Hah? Planet gitu. Semacam gugusan planet. Gugusan planet itu. Iya. Yang disebut dengan dunia adalah gugusan planet yang bentuknya seperti sangkakala yang nanti seperti ditiup oleh malaikat. Terikat ketika ditiup itu kan semua menjadi porak-poranda. Jadi Al-Quran kemudian menyederhanakan peristiwa ilmiah yang sangat rumit itu dengan sebuah perumpamaan gitu ya. Nah, dari kamu menjelaskan tadi dari kalau itu betul-betul sudah tertiup maka goncangan yang akan besar dan itu menyebabkan keluarnya benda-benda terberat. Oke, okay, good. Terakhir, satu lagi. Ya. Mic-nya kasih ke Akhwat. Ini buat Akhwan ini. Ya. Ini yang saya sebut tadi, kenapa kebanyakan umat Islam ini stagnan dengan Qur'annya karena hanya sampai di teks, tidak sampai ke konteks. Bahkan tidak sampai maksud dan tujuan. Saya belum nanya nih, kamu baru dapat hidayah, nanti saya tanya. Kira-kira setelah argumen terakhir ini, dari sekian banyak ini, apa maksudnya? Ah, gitu ya. Coba, sekarang Om Riti terakhir. Di sini goncangannya itu Allah memberikannya di bumi. Padahal dunia ini seperti tadi ada tata surya-tata surya. Jadi bumi ini adalah memang tempatnya apa menentukan sekali untuk manusia itu hidup. Gitu. Sehingga ketika kiamat, bumi yang utama. Sehingga semuanya pun otomatis akan kena tata surya yang lain. Digoncangkan hanya bumi aja. Itu, Ustaz. Goncangan... Hanya di sini kita lihat bahwa di ayat ini kiamat itu adalah digoncangkannya bumi ya. Sehingga mengeluarkan kandungan-kandungan itu. Oke, salah satu angle peristiwa kiamat itu adalah bumi. Karena bumi itu memang adalah titik manusia hidup gitu loh. Titas yang lainnya tetap sudah itu adalah yang mendampingi. Mendampingi si bumi ini gitu. Ya. Bagus. Oke, sekarang pertanyaannya selanjutnya. Setelah kamu menemukan jejak-jejak hidayah, ada 11 jejak tadi, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira setelah kamu menemukan 11 jejak hidayah itu, lalu apa maksud dan tujuan ayat ini menurut kamu? Yes, bagus. Apa maksud yang kamu dapatkan dari ayat 2 ini? Bismillah, maksud dari yang saya temukan pada ayat ini yaitu kayak menunjukkan tentang kekuasaan yang Allah punya pada bumi tersebut yang akan berimbas untuk kita manusianya, ciptaan Allah, untuk selalu terus beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir pula, dan memperingati kita untuk menundukkan diri dan tidak menyombongkan diri, karena hanya kebesaran Allah lah yang dapat mengakhiri kehidupan ini. Oke, dia ngomong tadi itu dapat 7 poin dia ngomongnya. Ya, dia dapatkan 7 maksud daripada diturunkannya ayat ini. Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengendalikan, makanya kita harus ini dan itu sampai ke akhirat, kamu tadi sebutkan kan? Dapat 7 poin. Harus sampai situ tuh Quran itu. Gimana? Lanjut ke ayat berikutnya? Ya, karena dia itu sudah ditemukan maksud dan tujuannya. Oke, sekarang ini yang menarik nih. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa dan qala telah berkata al-insan, manusia. Manusia ini adalah kita yang dikenal ini karena pakai alif lam. Ma laha, mengapa bumi jadi begini? Saya bacain dulu tafsirnya kira-kira. Di surah Az-Zalzalah, sebagai tambahan data dulu supaya nanti kamu bisa menemukan jejak hidayah. Surat berapa tadi? Berapa? Sorry, matanya agak kurang terang nih. Bentar, saya besarin dulu. Ini ya? Oke. Saya lihat tafsirnya dulu. Zalzalah. Sambil Al-Wasit saja. Oke. Oke. Ayatnya. Ini setelahnya berarti. Salah-salah. Ini ke ayat 3. Yang dimaksud dengan manusia di ayat ini dalam perkataan Allah wa qala al-insanu ma laha adalah jenis manusia yang meliputi manusia mukmin dan manusia kafir. Jadi yang berkata, manusia yang berkata nanti wa qala al-insanu ma laha, manusia akan berkata apa tadi? Terjemahannya, malaha, mengapa bumi jadi begini? Yang berkata seperti itu, yang bertanya seperti itu, mukmin dan kafir. Jelas? Jadi untuk bisa menemukan jejak hidayahnya harus baca tafsir dulu. Tapi enggak mesti bahasa Arab, kan ada yang bahasa Indonesia yang terjemahan. Ya? Wa qawluhu malaha mubtada'un wa khabar, ini sudah dalam bentuk gramatika, wal istifham. Sementara malaha itu terdiri dari penggalan kalimat kata pembuka, kemudian kalimat berita, jadi ada pembuka dan ada berita, dan istifham, informasi tapi yang bersifat pertanyaan. Al-maksudu bi at-ta'ajub mimma hadatha min ahwalin. Maksud daripada malaha itu manusia itu kaget. Suasana, kena ada apa dengan engkau wahai bumi, kenapa bumi begini gitu. Jadi itu ekspresinya. Ta'ajuban. Manusia itu kaget dengan situasi ini. Ai wa qala kullu insanin ala sabili dahsyah wal hira. Setiap orang yang mukmin dan kafir akan bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan pertanyaan itu diutarakan dengan cara yang dahsyat dan penuh kebingungan. Jelas? Itu suasananya, itu orang pada saat itu. Ai syai'un hadatsa lil ard, atau peristiwa telah terjadi pada bumi hingga membuat bumi itu goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dah, sampai di sini saja informasinya. Pertanyaannya, hidayah apa yang kamu dapatkan dari ayat 3 ini? Yap, kasih mic, ini mic dua-dua, kasih belakang ke tengah. Sana ke tangan. Silakan. Bismillah. Karena begitu dahsyatnya goncangan bumi, sampai-sampai manusia yang mukmin maupun sama seperti manusia yang kafir. Jadi sama bingungnya dengan manusia yang kafir. Sakingnya itu ya, saking dahsyatnya berarti ya. Sehingga pertanyaannya pun menjadi seragam. Si mukmin pun kehilangan jejak. Ini ada apa ini, saking dahsyatnya peristiwa pada hari itu. Saking bingungnya orang pada saat itu. Kenapa si mukmin sama kafir sama-sama nanya kayak gitu? Seakan-akan udah ilmunya gak sampai. Ya. Sama-sama bingung pada saat itu. Tapi kalau sudah terjadi kiamat, kan udah gak ada orang beriman sebetulnya. Ya. Jadi kata-kata beriman itu nanti sama ketika terjadi gempa di NTB, yang mukminah pada teriak-teriak nangis juga gak kemarin? Ketakutan juga enggak? Ya, Hairuman terus setiap hari update, tim akal yang di lapangan update terus. Ustadz, semua orang di sini panik, semua pada berteriak. Semua, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang orang tua, yang beriman, yang tidak beriman, semua teriak. Bingung dengan situasi yang baru saja mereka alami seumur hidupnya itu. Begitu pula nanti di hari kiamat. Oke, bagus sekali. Oke, kamu? Ini yang belum jawab pasti mikir, kok teman-teman gue bisa, gue belum bisa ya. Enggak apa, ini lagi di, masih mungkin udah kelamaan enggak mikir. Tapi saya pikir kebanyakan tawadu lah yang enggak mau takut kelihatan pinter gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya dapatkan di sini itu pada akhir nanti hari kiamat, kualitas iman mukminin itu sangat lemah. Sampai digambarkan di situ teriaknya sama, mengapa bumi jadi begini? Pertanyaannya kayak gitu. Bagus. Artinya yang muslim, apakah selama ini kamu tidak pernah melihat Quranmu? Kayak gitu kan. Yes. Dan si kafir pun di sini juga dilihatin bahwa Allah kalau udah mengunci hati sampai hari kiamat, entah itu istidraj, apa artinya? Istidraj. Ya, udah nggak usah disebutin. Iya. Kalau orang sudah mengunci hati, Allah sudah mengunci hatinya. Artinya kita sebagai muslim juga bisa jadi kita bisa juga sama seperti mereka kayak gitu. Pada hari ini. Pada hari ini. Iya, boleh jadi. Itu buktinya waktu ada gempa kemarin. Jangankan gempa, lu mukmin sama kafir kadang-kadang beda tipis kalau kehilangan mobil, kehilangan motor. Ya, seperti nggak pernah beriman sebelumnya, itu menunjukkan betapa tipisnya, gitu ya. Betul nggak gitu? Nah, oke, okay, bagus nih, menarik nih. Oke, okay, sana, kasih mic-nya lagi. Apa kamu? Yang cowok ini tetap di sini. Mic untuk akhwat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang hidayah yang saya dapatkan adalah apa yang terjadi dengan bumi saat itu adalah hal yang sangat luar biasa dan tidak diketahui oleh manusia pada saat itu, sehingga mereka bertanya ada apa dengan bumi. Baik, jadi belum pernah ada yang seperti itu. Kalaupun dulu pernah merasakan gempa, yang ini nih lebih paling dahsyat. Dahsyat sekali. Bagus, udah 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Ya, kasih lagi mic di sini. Coba lihat tuh, ini mulai otaknya mulai aktif nih. Bagus nih. Yang saya dapat adalah berapa huru-hara hari kiamat itu terjadi secara mendadak. Mendadak, betul yang sekali. Yang membuat manusia kaget, yang tadinya bumi tenang menjadi terguncang secara besar, dahsyat. Baik, kata kunci mendadak dan itu menjadi lebih heboh-heboh lagi ya. Guncangan itu sangat dahsyat, terjadinya pun mendadak. Kalau kamu kan siap-siap ya, akan ada guncangan setelah ini. Ketika berada di pesawat kan, sebentar lagi akan ada turbulensi, dan turbulensi kan dikasih tahu sama pilot ya. Maka duduk kembali ke tempat, pasang seat belt, kamu udah siap-siap. Ketika guru-guru-guru-guru-guru, kamu udah ada persiapan. Tapi pada saat itu peristiwanya mendadak. Dan itu sangat dahsyat. Sehingga ekspresinya memang demikian. Oke, yang lain? Ya, ke belakang. Nanti jelaskan ya sama saya, apa keuntungan belajar dengan metode seperti ini? Lanjut. Ya Ustaz, mohon dikoreksi kalau saya salah. Iya. Ya tadi seperti kata Ustaz dan teman saya bilang, bahwa itu kiamat itu terjadinya mendadak. Nggak ada yang tahu kapan, nggak ada yang tahu manusia manapun, nggak ada yang tahu itu kapan terjadi, bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak tahu kiamat itu kapan terjadi. Yeah. Poin yang saya dapat adalah kiamat itu nggak tahu kapan terjadinya, tapi itu pasti akan terjadi. Yes. Maka persiapan apa yang kita lakukan untuk ketika hal itu terjadi? Nah, berarti ini sudah mulai tujuan, ya? Kita tadi masih dapatkan hidayah-hidayahnya, sekarang tujuannya, gitu ya? Kamu sudah sebutkan tujuan. Coba jangan ke tujuan dulu, ya? Tapi seharusnya nanti setiap dapat pencerahan langsung ke tujuan, dapat hidayah langsung tujuan, jangan lepas, jangan lepas. Dapat pencerahan tujuan, dapat tujuan. Oke. Kalau tadi tujuan yang masih bersifat tauhid, nanti akan ada tujuan-tujuan ilmiah nih. Akan ada tujuan-tujuan ilmiah. Kalian kan sering dengar ayat misalnya, ya ma'asyaral jinni wal insi, inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, ya, jika kamu mampu silakan tembus tuh lapisan-lapisan langit, tapi percayalah kamu tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuasaan, kekuatan. Nah, di situ kan ada perintah, berarti tujuannya apa nih ayat ini? Tujuannya kita harus menemukan alat-alat atau teknologi-teknologi, mulai dari pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita bisa menembus. Nah gitu, tujuan daripada ayat itu. Di sini kelebihan cara berpikir orang-orang barat secara ilmiah, dan Anda bisa. Dan Anda setiap hari akan dicerdaskan dengan itu. Oke, satu lagi. Hidayah apa? Kasih mic. Hidayah yang saya dapat dari ayat ini adalah lupa. Lupa. Lupa, karena saking dahsyatnya kejadian itu membuat lupa gitu. Padahal hal ini tuh udah dijelasin di Al-Quran bakal terjadi. Ya. Seperti itu. Lupa kalau kiamat itu bakal terjadi. Bagus. Saya suka nih. Jadi angle-nya udah mulai banyak. Ada lagi yang bisa nambahin? Iya, ke sana kasih mic-nya. Ini kira-kira kalau kita bikin grup WhatsApp gitu ya, komennya dapat banyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Yang kita ketahui bahwa orang-orang kafir, apalagi di Eropa, itu sedang dan sudah membuat bunker-bunker, mungkin orang-orang yang Cina atau yang lainnya, bunker-bunker untuk anti kiamat. Nah, di ayat ini saya mengambil hidayah bahwa menjadi bukti bahwa semua teknologi yang manusia ciptakan akan musnah dengan sangat mudah dengan teknologi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Jadi enggak ada tempat berlindung lah pada hari itu ya. Bunker-bunkernya pun bisa jadi kuburan, bisa-bisa. Karena dihembuskan dari bawah itu. Ya. Tetapi di sini menunjukkan waqalal insanu malaha terkait dengan apanya? Manusia berkata. Jadi kamu mau bilang bahwa ilmu mereka tidak bermanfaat sama sekali bagaimana? Sama sekali tidak bermanfaat di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Gitu. Iya, padahal saya sudah siap-siap semuanya nih. Tapi hancur juga. Gitu. Iya, untuk anti gempa. Kan beberapa rumah di Kobe pada saat itu di Jepang didesain anti gempa kan? Ternyata desainnya anti gempa, tektonik, munculnya vulkanik. Dia tahan gempa yang horizontal. Ternyata gempanya datangnya vertikal. Desainnya nggak sesuai. Mungkin bunkernya gitu juga kali ya. Didesain untuk tahan gempa, ternyata kelemparnya dari bawah. Itu tidak pernah diduga. Karena biasanya bunker itu kan menghindari yang dari atas, ini kejadiannya dari bawah gitu. Gitu ya maksud kamu? Manusia akan kehilangan jejak itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Dari ayat 3 ini, kira-kira kamu menemukan maksud apa? Apa yang Allah maksudkan buat kita dari ayat 3 ini? Apa maksudnya? Oke, sekarang kamu udah tahu petunjuknya, udah tahu ya. Temuan-temuannya sudah dapat. Sekarang setelah kamu temukan itu semua, lalu apa maksud ayat ini buat kita dalam kehidupan kita? Ada yang angkat tangan? Iya, mic-nya kasih ke depan. Apa maksud atau wujud dilalah ini? Assalamualaikum Ustaz. Maksud yang dan tujuan yang saya dapat, kita emang disuruh untuk menjaga bumi Ustaz. Yes. Bukan untuk merusak bumi. Karena bumi telah menahan beban-beban beratnya selama sebelum kiamat itu terjadi. Berarti kita harus bersyukur. Maksudnya dia, dengan cara bersyukurnya bukan sekedar alhamdulillah, tapi dengan perbuatan. Di antara bentuk perbuatan bersyukur itu adalah menjaga kelestarian lingkungan. Ya, menjaga apalagi misalnya. Kan kemarin tuh ada acara di TV itu tambang-tambang emas. Mereka habis nambang liar, jadi pohon ditebang, digali tanpa ada lagi perbaikan. Sehingga nanti kalau musim hujan pohonnya habis, kemudian air turun, itu cuma air atau campur lumpur. Itulah yang disebut dengan banjir bandang. Itu akibat penambangan liar. Dia untung, tapi menyisakan hal-hal yang bisa menyebabkan hancur hidupnya. Tapi mungkin jejak ini nanti, perintahnya berarti bersyukurlah. Bumi itu sebetulnya bisa tiba-tiba, apalagi Jawa, semua Jawa ini merah semua kan. Bahwa terjadi di NTB, lu jangan merasa aman bahwa Jawa tidak terjadi kan. Semua datang, apalagi Jakarta, permukaan daratnya lebih rendah dibanding permukaan lautnya. Jadi kita harus bilang apa sama Allah? Itu maksud kami. Dengan informasi dari ini. Oke, yang lain? Apa maksud dari ayat ini kira-kira? Ya, kasih mic akhwat ke depan. Menurut saya maksudnya ayat ini bahwa sebenarnya kita itu manusia tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman hanyalah makhluk yang lemah, dan sepintar-pintar apapun kita kalau udah di hari akhir ini itu kita tidak ada apa-apanya, mungkin tidak bisa berpikir dan mengeluarkan kepintaran. Ketika kamu bilang kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, mungkin semua juga bilang tidak ada apa-apanya. Tapi berbeda satu sama lain tentang penghayatan. Semakin menghayati ayat ini, dia bilang tidak ada apa-apanya tuh mungkin lebih dalam. Ya, setelah tadabur baru betul-betul kita tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Puas ngomong kayak gitu. Bukan cuma lip service gitu ya. Betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, ternyata saya bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu. Ini baru 2 ayat nih. Kamu tahu gak kita ngomong tadi ini berapa menit? Khusus 2 ayat ini. Hampir 1 jam. Kita ngobrol begini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya dulu. Dengan metode seperti ini, metode belajar seperti ini, kira-kira apa manfaatnya? Silakan. Metode belajar yang tadabur kayak begini, apa yang manfaatnya buat kamu? Ini di sini dulu. Kasih mic. Saya suka nih, sekarang orang-orang metodologi yang berbicara. Kalau menurut saya bisa lebih membuka pikiran, dan juga kalau misalnya banyak kepala itu kan pasti banyak pendapat, jadi kita wawasannya juga terbuka lebar dari segi apapun, misalnya dari segi agama, ilmiah, atau yang lainnya gitu Ustaz. Bagus sekali. Oke, yang lain? Ya, kasih ke belakang mic-nya. Ya, Ikhwan ada? Ya, kamu dulu. Enggak ada. Yang apa dulu kalau gitu. Jadi, belajar seperti ini saya membayangkan, tapi nanti harus ada pembimbingnya sih kalau saya bikin per grup. Ya, saya akan lempar sebagai admin. Kemudian kisi-kisinya begini, silakan kamu explore. Setiap hari satu ayat, kalau bangun tidur begini, insya Allah ayat akan meresap ke dalam hati. Tapi nanti saya akan bikin grupnya setelah ini, kita berada di alam maya itu, nanti saya bimbing. Jadi kita akan bikin grupnya namanya Tadabur Quran, grupnya, tetapi cari hidayah dan tujuan ayat. Ya, cuma yang pengikut baru yang belum saya bimbing kayak gini berat juga untuk ikut ya. Kalau masih awal-awal. Baik, silakan. Dengan metode ini saya pikir ketika mentadaburi itu lebih menghayati ayat. Yeah. Karena apa? Karena efek daripada kita dieksplor berpikir, gitu. Sehingga kalau kita yang menemukan sendiri itu akan lebih menghayati. Lebih menghayati, lebih ya, puas. Dibanding ya. Ketika diberi aja oleh ustadz. Gitu. Ya, bagus. Jadi besok-besok kamu yang akan banyak ngomong ya, sama mikir. Saya banyak duduk nanti di sini. Setuju? Tapi saya akan bimbing dulu sedikit. Apalagi kalau mau nulis. Ya, kalau kamu catat gitu, itu akan lebih hebat lagi. Dan insya Allah tercerdaskan itu. Otak kita menjadi lebih cemerlang insya Allah. Oke, ada yang lain? Ya, kasih Ikhwan. Orang metodologi yang bicara sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan kita bisa mengeksplor ayat dengan bimbingan Ustadz. Jadinya ketika kita ngeksplor ada yang bimbing itu Ustadz. Oh iya bagus. Jadinya nggak liar ya? Nggak offside gitu. Nggak offside betul. Kadang-kadang bisa kalau liberal bisa offside ini. Kemana-mana, ya. Makanya metodenya baca ayat secara baik, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya, kalau perlu nanti kosa katanya, baru nanti kita masuk ke grup, nanti saya baca. Selama itu aman-aman saja saya lepas, tapi nanti kira-kira yang udah agak error, baru kemudian kita luruskan. Bagaimana? Setuju belajar begini? Tapi harus bawa catatan terus ini. Kalau misalnya dalam satu minggu dikasih PR, berarti 7 ayat ya PR-nya ya. Enggak lah, di grup WA, jadi setiap hari. Ya, tapi jangan menjadi silent reader. Bagus-bagus ya, keren-keren ya. Nah, lu mana? Nah, itu saya sudah digabungkan dengan ahli-ahli Quran sedunia. Kita udah punya grup itu, tapi ahli tafsir sedunia di sini. Yang saya gambarkan tadi itu. Nah, dengan dunia seperti ini, dan saya pikir ke depan, ini akan menjadi cara efektif untuk dakwah yang lebih cemerlang ke depan, dan bagaimana mengqurankan umat Islam Indonesia. Terutamanya adalah kaum milenialnya, ya, yang akan tercerahkan. Nah, mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya tambah rajin, sekalipun nanti nggak bisa ikut ngaji lagi tugas di luar kota atau di luar negeri, tapi masih bisa tadabur tiap hari, gitu ya. Nah, cuma nanti mungkin akan ada admin yang ngurus, ya, dan beberapa di antara Anda akan kita libatkan juga sebagai admin, ya, kan kita kasih aplikasinya. Tapi kalau nanti postingannya pakai bentuk gambar, mungkin agak banyak makan, mungkin dalam bentuk teks. Jadi kita punya aplikasi. Ayat hari ini langsung saya kirimkan dalam bentuk teks. Kalau di grup saya ini dalam bentuk gambar. Ya, Syekh Profesor saya dari Mekah lempar dalam bentuk gambar. Kita semua komen dalam bahasa Arab. Kamu maunya bahasa apa? Karena di sini pakar-pakar semua, jadi ada yang melihat dari sisi hurufnya, ada yang dari sisi apa sastranya, ada yang melihat dari sisi ilmiahnya. Menarik. Jadi kita membaca punya teman jadi enak gitu. Jadi setiap hari nanti baca WhatsApp-nya itu menjadi tercerdaskan. Setuju enggak dengan pola seperti ini? Baik. Sekali lagi jangan menjadi silent reader. Harus puja gua komen. Kalau silent enggak ada komennya, keluarin. Ini tukang ngintip berarti. yang kita butuhkan yang tadabur tiap hari. Tapi kan Ustaz saya belum bisa, jadi ngelihat dulu dong. Oke, 10 kali. Peringatan pertama. 20 kali peringatan kedua. 30 kali balik ke awal lagi. Dihitung dari awal lagi. Ya janganlah, jangan jadi salah ridha. Tapi kira-kira kalau saya buat ini dalam bentuk WhatsApp, gimana? Setuju gak? Mau follow gak mau ikut? Berani komen tiap hari? Tapi gak boleh komen sebelum baca tafsir. Bisa ngacak nanti. Dan bacanya kan enak juga lewat HP juga. Cari aja tafsir ya. Tafsir ringkas aja. Yang bahasa Indonesia kamu bacanya. Tetapi saya anjurkan untuk beli buku. Yang buku sudah saya tulis itu, juz 29-30. Gimana, mau mulai dari juz 29-30 dulu? Karena itu kan dipakai sholat. Ya. Nah, saya akan siapkan dulu tim admin saya di tim digital kita. Yang sudah ikut kuliah Telegram, angkat tangan. Yang belum silakan masuk di Bakhtiar Nasir official. Itu kuliah Telegramnya, 3 materi setiap hari. Yang sudah ikut kuliah WhatsApp, kuliah haji. Ya, ada yang daftar tapi gak berani infak, akhirnya gak masuk. Karena di situ wajib infak terserah berapa saja. Masuk di situ. Ya. Nah, nanti kan saya buat juga untuk kuliah tadabur ini. Tadabur Quran ini. Ya. Nah, tapi bagusnya mau Telegram atau WhatsApp? WhatsApp aja. Oke, di WhatsApp ya. Oke, kalau gitu nanti minggu depan kita akan mulai. Kita rapikan dulu sistemnya. Nanti kita kasih nomor admin, Anda masuk ke situ. Ya, masuk ke nomor itu. 5 menit ke depan. Tadi kalau nggak salah ada tim marketing properti. Nah, ini buat yang jago-jago marketing. Saya berharap kamu dapat komisi seperti perusahaan-perusahaan besar di luar. Secara angka, tapi kalau bisa sih mudah-mudahan dapat umroh juga nih pada poin tertentu. Pada poin tertentu. Tapi ini nanti tim properti ini insya Allah akan kita minta dia bukan cuma menjual properti kemudian selesai. Tapi ini akan kita wakafkan untuk Islam. Ya. Nah, ini yang mau bergabung di sini nanti akan dijelaskan. Silakan daftar di ruang perpustakaan sana yang ingin bergabung sebagai marketing di properti untuk wakaf kita ini. Dan insya Allah komisinya yang gak lebih rendah dari kamu kerja di perusahaan properti lain, bahkan bisa nambah. Dan lebih penting lagi adalah ini untuk perjuangan dan dakwah kita semua. Dan ini ada sebuah konsep baru yang sedang saya kembangkan. Dan setelah itu mudah-mudahan kita bisa kembali memiliki Indonesia untuk kepentingan yang lebih baik lagi. Ini saja, dan berdoa yang terbaik untuk pemimpin Indonesia yang akan diputuskan besok. Ya, dan tunggu telepon, barangkali kamu akan ditelepon untuk bayar utang. Kirain jadi menteri. Ya, mudah-mudahan ini, dan saya mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ngomong-ngomong, sudah nyumbang belum buat Lombok? Hah? Sudah diedarkan? Nah, di depan akan ada sunduk. Jangan sampai enggak nyumbang untuk saudaramu di sana. Sekarang harga tenda udah 3 kali lipat. Susah. Jadi tim kita akan berangkat ke sana. Dan sampai hari ini pun masih terjadi goncangan. Saat ini nilai infak kamu akan bernilai berlipat ganda. Karena saat ini mereka sedang kesulitan. Sedang kesulitan. Pasca gempa rumah roboh. Ini kita lagi bikin musola di beberapa tempat. Saya gak bisa tampilkan gambarnya semua. Ini kita lagi bikin musola di mana-mana agar mereka bisa sholat Jumat besok. Begitu juga kebutuhan konsumsi tiap hari untuk naungan mereka merasa kesulitan. Karenanya catat nomor ini untuk rekening peduli Lombok. Dan kalau perlu tolong share. Ya, tolong share, tolong dibantu. Lalu kemudian kita bersama-sama. Kalau perlu nanti ada yang mau berangkat bareng bisa dikoordinir dari sini. ya, untuk menjadi relawan peduli Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.